Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita akan melanjutkan kajian dari kitab التوحيد yang mana kita telah sampai pada bab tentang al-mahabbah, al-mahabbatu lillah, kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana prinsip ahlus sunnah wal jamaah dalam permasalahan cinta kepada Allah azza wa jal. Sebelum kita lanjutkan, ketahuilah bahwasanya al-mahabbah ini adalah ibadah, salah satu bentuk ibadah yang dengannya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah dalam bentuk al-mahabbah termasuk dari amalul qalbi, amalan hati setiap manusia. Dan ketahuilah bahwasanya al-mahabbah ini adalah pondasi atau dasar seseorang ketika dia melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Seseorang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan rasa mahabbah, maka sungguh dia berada pada derajat yang tinggi. Mahabbah adalah salah satu dari dua pondasi ketika seseorang beribadah kepada Allah Azza wa Jal di samping al-khauf. Nah, antara mahabbah dan al-khauf ibarat dua sayap yang mana dengannya lah ibadah seseorang bisa tegak kepada Allah Azza wa Jal. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita telah menyebutkan beberapa bukti bahwa seseorang itu cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, sebagaimana yang disebutkan di dalam surat barakallahu fikum Ali Imran, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, yang disebut oleh para ulama sebagai ayatul mihnah, sebagai ayat ujian. Katakanlah apabila kalian cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ikutilah aku, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kalian. Nah, para ulama menyebut ayat ini dengan ayatul mihnah. Dan juga di antara bukti kecintaan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan pula pada surat Al-Ma'idah ayat yang ke-54. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَكَ. Wahai orang-orang yang beriman, siapa yang murtad dari kalian, dari agamanya, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan sekelompok orang pengganti yang mana Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Sifat-sifat mereka, أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, mereka rendah hati terhadap orang-orang yang beriman, mencintai orang-orang yang beriman, a'izzatin 'alal kafirin, dan bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka pun berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dengan lisannya, dengan tangannya, dan dengan anggota tubuhnya. Fi sabilillah, dengan hartanya. Wala yakhafuna laumata laim, dan dia tidak ada rasa takut terhadap celaan dari orang-orang yang mencela. Ketika dia mendapatkan tekanan demi tekanan, dia tidak akan goyah, dia tidak akan mundur selangkah pun demi menjalankan konsekuensi dari kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Disebutkan oleh Imam Abdurrahman bin Hasan di dalam kitab Fathul Majid beberapa sebab-sebab yang dapat mengantarkan seseorang sampai pada sikap mahabbatullah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, wa ajma'a ma qila fi dzalik ma dzakarahu Abu Bakar Al-Kinani anil Junayd. Yang paling lengkap dalam permasalahan ini adalah apa saja yang telah disebutkan oleh salah seorang imam yang bernama Abu Bakar Al-Kinani, yang mana beliau menukilkan dari Al-Junayd. Qala Abu Bakrin, berkata Abu Bakar Al-Kinani, jarrat mas'alatun fil mahabbah bi Makkata a'azzahallahu fi ayyamil mausim. Terjadi dialog di Mekah dalam permasalahan mahabbah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan Mekah pada musim haji. Fatakallama syuyukhu fiha, maka para masyayikh, yakni dialog di antara masyayikh yang berkumpul pada musim haji ketika itu, maka masing-masing dari para masyayikh tersebut menyebutkan apa yang ada di dalam pikiran mereka. Wa kana al-Junayd asgharuhum sinnan, dan Junayd ketika itu adalah di antara syekh yang paling muda. Faqalu hati ma indaka ya Iraqi, kemudian para masyayikh tersebut mengatakan kepada Junayd, ayo sebutkan wahai apa yang ada di sisimu wahai Iraqi, karena Junayd berasal dari Irak. Fa atraqa ra'sahu wa dama'at 'ainahu, maka seketika dia pun menundukkan kepalanya, na'am, dan melelehlah air matanya. Tsumma qala, menyebutkan tentang mahabbah seseorang kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sikap mahabbah tersebut tercermin di dalam tubuhnya, di dalam perbuatannya dan sikap-sikapnya. Dia mengatakan, abdun zahibun an nafsih, seseorang hamba yang tidak lagi memperdulikan dirinya. Muttasilun bidzikri rabbih, yang mana dia selalu bersambung dengan zikir kepada Rabbnya. Qaimun biada'i hukukih, dan dia pun menegakkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Nadhirun ilaihi biqalbih, selalu melihat dan memperhatikan dan memikirkan tentang. Ahraqa qalbahu anwara haibatih, dengan dengan saran Allah Subhanahu wa taala, hatinya terbakar dengan cahaya kebesaran Allah, hatinya terbakar. Wasofa syarabuhu min ka'si mawaddati, murni kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan kasyafa lahul haya'u min astari ghaibi, dalam keadaan sendiri, na'am, dia pun masih malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa intakallama fabillah, kalau dia berucap itu karena Allah, wa inna taqafa anillah, kalau dia berbicara juga dari Allah, wa intaharraka fa bi amrillah, dan kalaupun seandainya dia bergerak maka itu atas perintah Allah, wa insakana fa ma Allah, dan diam pun dia selalu bersama Allah Subhanahu wa taala, yakni selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam posisi diam. Fahuwa lillah wa billah wa ma Allah, segala tindak tanduk yang dia lakukan adalah untuk Allah, dengan Allah Subhanahu wa taala dan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang menyentuh dari Al-Imam Junaid di hadapan para masyayikh, yang menyebabkan para syuyukh, para masyayikh ketika itu menangis, para muhaddithin, para ulama ketika itu menangis. Waqalu ma'ala hadha mazidun, apakah masih ada tambahan? Naam wahai Junaid, jabbarakallahu ya tajal arifin. Kemudian Al-Imam Abu Bakar menyebutkan di antara sebab-sebab yang bisa mendatangkan mahabbah, yang akan meninggikan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah amalan, bagian dari keimanan yang harus selalu kita jaga, dan tentunya kita upayakan agar rasa cinta dan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala itu meningkat dan terus meningkat. Nah, dan para ulama menyebutkan, dan bahkan juga Imam Ibnu Qayyim juga menyebutkan hal yang sama di dalam kitabnya, di antaranya adalah qira'atul Qur'an bitadabbur wattafahum lima anihi wa ma urida bihi. Yang pertama adalah dengan membaca Al-Qur'an, mentadaburinya, memahami makna-maknanya dan apa yang diinginkan dan dimaksud dari Al-Qur'an yang dibaca tersebut. Barakallahu fikum. Qira'atul Qur'an, membaca Al-Qur'an memiliki pengaruh yang sangat besar akan rasa mahabbah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan di antara yang dapat menghubungkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara membaca Al-Qur'an. Sehingga oleh karena itu apabila dia banyak memiliki Al-Qur'an, banyak dari Al-Qur'an yang dia miliki, baik itu berupa hafalan, berupa pemahaman, dan juga berupa praktek dia dari Al-Qur'an dalam kesehariannya, apabila semakin besar hal ini pada dirinya maka semakin besar pula rasa cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Disebutkan di dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang apabila diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala terenyuh hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya, zadatuhum imana, bertambah keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kepada Rabb-nya lah, kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal, hanya kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal, menyerahkan hidup dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka oleh karena itu ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai dan mencintai untuk membaca Al-Qur'an. terlebih di dalam bulan Ramadan. Naam, pada bulan Ramadan sampai-sampai para ulama diantaranya Al-Imam Malik rahimahullah tarakal hadith, beliau meninggalkan riwayatul hadith, beliau meninggalkan majlis riwayatul hadith demi untuk fokus di dalam membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah lainnya yang disunnahkan pada bulan Ramadan. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita tidak boleh lepas sehari pun dari Al-Quran, tidak boleh lepas sedikit pun dari Al-Quran. Ada waktu-waktu kita tentukan dalam keseharian kita dengan membaca Al-Quran, baik sebelum sholat ataupun sesudah sholat, dimanfaatkan dan betul-betul digunakan waktu tersebut untuk membaca Al-Quran, memahami Al-Quran barakallahu fikum, dan menghafalnya. Sering kita mendengar hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka sungguh sangat mulia orang-orang yang bisa mempelajari, bisa belajar Al-Quran, mampu untuk naam membaca Al-Quran dengan cara yang baik dan benar, dan dia juga mampu untuk mengajarkan Al-Quran. Allah kaitkan sebuah kebaikan dan dijadikan sebagai barometer oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan orang yang terbaik di antara kita, yaitu kemampuan dia di dalam Al-Quran. Apakah setelah kita membaca ayat ini, setelah mendengar hadis ini, apakah kita masih bermalas-malasan di dalam mempelajari Al-Quran? Apakah kita masih barakallahu fikum menjauhi Al-Quran dan bahkan menghajar Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, tidak membacanya, tidak mempelajarinya, dan sampai tidak mengamalkannya, wal'iyadu billah. Nabi SAW mengatakan, al-mahiru bil-Quran ma'as-safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir, yang pandai membaca Al-Quran, na'am, ma'as-safaratil kiramil bararah, bersama dengan as-safaratil kiramil bararah, bersama dengan para malaikat. Mereka bersama dengan para malaikat. Walladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta fihi. Orang yang membaca Al-Qur'an, na'am, dan dia terbata-bata di dalam membaca Al-Qur'an. Falahu ajran, maka bagi dia dua pahala. Na'am, ajr di dalam membaca dan ajr di dalam masyaqqah. Tentunya setelah ada usaha. Tapi walaupun dikatakan bahwa orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, dikatakan bahwa dia memiliki dua pahala, tetap orang yang mahir disebutkan di awal tadi lebih utama daripada orang yang tidak bisa atau tidak lancar di dalam membaca Al-Quran setelah dia berusaha. Nah, maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, kita kembali mengingatkan bahwa pentingnya kita membaca Al-Quran dengan tartil, itu adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, innal ladhina yatsluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran dan mendirikan salat, menginfakkan apa yang kami rizkikan kepadanya, sirra wa alaniyah, baik dalam keadaan sendiri ataupun di hadapan orang, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, yang tidak akan hilang. Nah, maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, kita mengingatkan, walhamdulillah di masjid ini ada kegiatan untuk belajar membaca Al-Quran. Barakallahu fikum. Setiap subuh, akan tetapi kita mendapati hanya beberapa orang, dan kita lihat di sana ada beberapa orang dan kita ketahui bahwa dia belum lancar membaca Al-Quran, akan tetapi dia masih sungkan, masih enggan, atau masih malu untuk belajar, maka di sini kita menasehatkan agar lebih bersemangat untuk membaca dan mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar, agar kita bisa termasuk mendapatkan khairiyah yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kita bisa barakallahu fikum termasuk dalam kategori yang mahir yang bersama dengan para malaikat. Di mana para malaikat? Fil jannah. Mereka di jannah. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjalankan perintah Allah setiap perintah yang diperintahkan kepada mereka. Kedudukan dan posisi yang sangat mulia. Maka orang-orang yang mahir membaca Al-Quran disejajarkan dengan para malaikat. Kemudian yang kedua yang disebutkan di sini oleh Al-Imam Abdurrahman bin Hasan, at-taqarrub ilallahi ta'ala bin nawafili ba'dal fara'id, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amalan-amalan sunnah setelah al-fara'id, setelah amalan-amalan wajib, di samping dia melaksanakan dan mengamalkan amalan-amalan wajib, dia terus bersemangat dan tidak mencukupkan dirinya dengan amalan wajib tersebut. Dia menambah dengan amalan-amalan sunnah. Senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Dengan amalan-amalan wajib, kemudian dia lanjutkan dengan amalan-amalan sunnah. Sampai Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Dan bahkan orang seperti ini akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wali-walinya. Disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah taala qala." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man adali waliyan faqad azantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi wali, maka aku umumkan terhadapnya dengan peperangan. "Wa mataqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi." Dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri dengan sesuatu kepadaku itu lebih saya cintai daripada yang saya wajibkan kepadanya. Apabila seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan sunnah, dia bersemangat, maka yang seperti ini lebih Allah cintai daripada amalan-amalan wajib yang dia lakukan. Tentunya amalan wajib itu barakallahu fikum harus untuk kita amalkan dan balasannya pun lebih besar. "Wa mayazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil." Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah. "Hatta uhibbahu fa idza ahabbahu." Sampai saya mencintainya, kata Allah Subhanahu wa taala, "fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi." Kalau seandainya saya sudah mencintainya, "kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi." Akulah pendengarannya yang dengannya dia mendengar. "Wa basarahu alladhi yubsiru bihi." Akulah penglihatannya yang dengannya dia melihat. "Wa yadahu alladhi yabtishu biha." Dan tangannya, akulah tangannya yang dengannya dia memegang. "Wajrijalahu alladhi yamshi biha." Dan akulah kakinya yang dengannya dia berjalan. "Wa in sa'alani a'taituhu." Kalau seandainya dia bertanya kepadaku, akan saya berikan kepadanya. Kalau seandainya dia meminta kepadaku, akan saya berikan kepadanya. "Wala in ista'adzani la'u'idzannahu." Dan kalau seandainya dia meminta perlindungan kepadaku, la'u'idhannahu, maka niscaya aku pun akan memberikan perlindungan kepadanya. Maksudnya di sini, barakallahu fikum, bukanlah Allah subhanahu wa ta'ala bergabung dan bersatu dengan hambanya, dengan penglihatannya, dengan tangannya, dengan pendengarannya. La, na'am, fahuwa Allah subhanahu wa ta'ala mustawin ala arsihi. Allah beristiwa di atas arasnya. Allah tidak bergabung bersama dengan hamba-hambanya. Akan tetapi semua yang dia lakukan, barakallahu fikum, selalu berada di bawah pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan selalu mendapatkan taufik untuk melakukan kebajikan-kebajikan, baik itu dengan pandangannya, dengan pendengarannya, dengan tangannya atau dengan kakinya. Semuanya dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan dari perbuatan-perbuatan yang mungkar, karena dia telah menjadi wali, waliullah, yang selalu mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalan-amalan wajib. Kemudian dia tidak mencukupkan dengan amalan wajib, dia tambah dengan amalan-amalan sunnah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, dengan amalan sunnah ini, seseorang akan meningkatkan rasa cinta dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini, dan masih ada beberapa pembahasan tambahan yang disebutkan oleh Imam Abdurrahman bin Hasan, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.